Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembahasan kita qiraah wa ta'liq ala taysir karimir rahman fi tafsir kalamil mannan karya al-imam al-allamah al-faqih al-usul عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة الواسعة وأسكنه فسيح جناته. Telah lalu kita membaca firman Allah سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kota Makkah diberikan barokah, diberikan rasa aman, rizki yang melimpah, buah-buahan yang banyak. Dan ini adalah dambaan setiap manusia hakikatnya. Ya. Di mana dia tinggal, dia mengharapkan tempat yang dia tinggali diberikan rasa aman. Artinya barakallahu fikum, al-amn wal-aman merupakan dambaan setiap makhluk, bahkan baik itu binatang pun juga mengharapkan rasa aman. Ya, mereka tidak mengharapkan adanya kekacauan, adanya pengerusakan dan lain sebagainya. Binatang pun demikian. Ketika mereka hidup dalam keamanan, maka hidup mereka tenang. Apalagi manusia. Naam. Begitu juga dilimpahkan makanan yang ada di negeri tersebut. Dalam hal ini negeri Makkah, dan barokah yang ada dapat dirasakan oleh kaum muslimin ila yaumina hadza. Berkat daripada doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam, man yaqra. Azidan. Tafadhal. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Lanjut. Hmm. Erfa sotak tak dengar. Lah bukan ayatnya, lanjutkan ucapan Imam Sa'di. Wadhkur Ibrahim. Nah, cukup. Ayat selanjutnya itu Al-Baqarah 1 berapa ini? 127 sampai 129. Wa idz qala wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim mengangkat Al-Qawa'id daripada Al-Bait yaitu Ka'bah bersama Ismail, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Adapun Al-Qawa'id, dikatakan di sini ketika Ibrahim mengangkat Al-Qawa'id, Al-Qawa'id jamak dari qa'idah. Ya, jamak dari qa'idah maknanya adalah al-asas. Asasul bait dikatakan al-qawa'id, pondasi daripada rumah ini disebut qawa'id. Itu pondasi daripada Ka'bah yang dimaksud dengan qawa'id di sini. Di sana ada qawa'id namun maknanya berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Qawa'id minan nisa, ya, maknanya yang lemah daripada mereka, yang lemah daripada kaum wanita disebut Qawa'id. Ini jamaknya adalah Qa'id, ya, jamaknya Qa'id. Jadi berbeda pada bentuk mufradnya. Jika Al-Qawa'id yang dimaksud dengan asas adalah qa'idah, maka di dalam ayat yang lain tadi bentuk mufradnya adalah qa'idun, maknanya adalah yang lemah. Fa'ala kulli hal, ketika Ibrahim mengangkat atau menaikkan pondasi daripada al-bait tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang menjelaskan bagaimana Ibrahim menaikkan pondasi daripada Baitullahil Haram. Disebutkan kisah daripada pembangunan Ka'bah di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas dalam kisah yang lumayan panjang. Hadis yang lumayan panjang. Intinya mereka berdua berta'awun di dalam membangun Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Adapun Al-Qawa'id atau pondasi tersebut, para ahli tafsir mereka berselisih pendapat. Apakah pondasi tersebut memang sudah ada ketika Ibrahim mengangkatnya, atau memang Ibrahim dan Ismail lah yang membuatnya? Khilaf di antara al-mufassirun. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya pondasi tersebut memang ada sebelum diangkat oleh Ibrahim alaihi salam, ya, dan Ismail. Dikatakan yang membangun pertama kali adalah Adam alaihi salam. Akan sebagian mufassirin menyatakan pondasi tersebut sudah ada sekian ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. khilaf di antara mereka masing-masing dengan riwayat yang mereka bawakan. Mahal ittifaq, ya, kesepakatan antara mereka bahwasanya qawaid didirikan dan dibangun oleh Ibrahim alaihissalam ini sepakat. Ya, tidak diperselisihkan. Namun apakah pondasi tersebut ada atau tidak, ya. Dan sebagian mereka berpendapat bahwasanya yang membangun pondasi tersebut adalah malaikat. Ya. Yang membangun adalah malaikat kalamun tawil. Ya, bukan tempatnya kita di sini untuk memperpanjang, namun bagaimana caranya kita bisa memahami apa yang disampaikan Allah, kemudian apa yang dijelaskan oleh Imam Syadi rahimahullahu taala. Ya, ada yang menyatakan malaikat yang membangunnya ketika Allah menyatakan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan di bumi ini pengganti. Nah, ini dalil bahwasannya sebelum manusia ada makhluk yang menempati bumi. Dan kemudian Allah jadikan pengganti untuk manusia-manusia tersebut. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika malaikat menyatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau ya Allah menjadikan di muka bumi ini makhluk-makhluk yang akan merusak di muka bumi ini sebagaimana sebelumnya? Maka Allah pun menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Allah pun murka. Allah pun murka, malaikat mencari cara, dikatakan mereka tawaf 7 putaran memutari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahkan untuk membangun qawaid tersebut. Ala kulli mahallu khilaf baina ahli al-ilm tentang al-qawaid. Yang penting kita tahu rajih di antara atau mahal ittifaq mereka, Ibrahim yang menaikkan qawaid tersebut. Artinya mendalami perkara tersebut juga tidak begitu banyak manfaatnya. Naam. Bas kita sampaikan mimbab menyampaikan ilmu, ya. Dan akan memakan banyak waktu. Karena riwayat amat sangat banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Qala rabbana waj'alna muslimain laka min dzurriyyati wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini di antara doanya, wahai Rabb kami, jadikan kami 2 orang yang berserah diri kepadamu dan anak keturunan kami, demikian pula jadikan umat yang menyerahkan diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami nusuk-nusuk kami, dan terimalah taubat kami, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka, yaitu umatnya, umat Ibrahim, anak keturunannya. Wab'ats fihim rasulan, yaitu seorang rasul. Minhum yatlu alaihim, dari mereka yang membacakan kepada mereka ayatika wa yu'allimuhum, membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, wa yuzakkim, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa, maha aziz, dan maha hakim, maha bijaksana dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ay wadhkur Ibrahim wa Ismail fi halati raf'ihim al-qawa'id min al-bait al-asas. Maka ingatlah, kata Imam Sa'di, ini Allah seolah-olah menggambarkan kepada kita, ingatlah kalian tentang Ibrahim dan Ismail. Artinya perintah untuk kita mengingat daripada ayat-ayat tersebut untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka, ya, dari kisah-kisah mereka terkhusus terkait dengan pembangunan Ka'bah al-Musharrafah yang menjadi kiblatnya kaum muslimin dari seluruh dunia. Ketika mengangkat atau membangun dari asas-asas dan pondasi daripada Ka'bah, wastimrarihima ala dzalikal amal al-'adzim, dan terusnya mereka, tidak berhentinya mereka di dalam melakukan amalan yang mulia tersebut. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan yang najih, amalan yang berhasil, tidak luput daripada istimrar, tidak luput daripada terus menerusnya kita di dalam melakukan amalan tersebut, apapun itu, apapun itu, baik itu hifzul Quran, baik itu kita mempelajari satu kitab, baik itu kita di dalam urusan dunia, ya, memupuk atau mengawali satu pekerjaan, itu semua kuncinya adalah istimrar, terus menerus walaupun sedikit, ya, terus menerus walaupun sedikit. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang terus berjalan, tidak berhenti walaupun amalan tersebut sedikit, walaupun sedikit. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail yang tidak berhenti di dalam membangun Ka'bah, batu demi batu disusun, sampai pada pertemuan yang lalu Ibrahim naik ke yang disebut sekarang sebagai makam Ibrahim, ya, karena tidak mampu untuk meletakkan batu yang ada di atasnya, maka naik kepada batu tersebut yang disiapkan. Fa'ala kulli hal, amalan apa saja kuncinya adalah al-istimrar. Wa kaifa kanat haluhuma minal khaufi war raja, dan bagaimana di dalam ayat ini menunjukkan rasa takut daripada Ibrahim dan juga Ismail kepada Allah Azza wa Jal, dan rasa takut jika amalan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka khawatir, sampai-sampai mereka berdoa, ya, hatta innahuma ma'a hadzal amal da'awa Allah an yataqabbala minhuma amalahuma, dengan pekerjaan tersebut mereka berdoa kepada Allah agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takutnya mereka. Demikian keadaan pendahulu kita barakallahu fikum, tidak ada satupun dari mereka orang-orang saleh terdahulu yang merasa aman bahwasanya sholatnya diterima, bahwasanya puasanya diterima, bahwasanya ngajinya diterima, hadirnya dia di majelis ta'lim pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun dari mereka yang merasa aman. Fa kaifa bina, maka bagaimana dengan kita? Apakah ada salah satu dari kita yang memastikan sekarang ini kita duduk di majelis ta'lim kemudian Allah menerima amalan kita? Abadan. Sebagaimana Ibrahim, sekelas Ibrahim yang Allah jadikan imam, ya, Allah berikan imamah kepada Ibrahim, dijadikan contoh, dan kita semua diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihissalam, tata caranya Ibrahim di dalam beragama. Masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Karena takut tidak diterimanya amalan mereka. Pun juga begitu Ismail alaihissalam. Orang-orang setelah mereka di zaman Nabi kita alaihissalatu wassalam, suatu ketika dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, pada satu saat Aisyah bertanya tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka-mereka yang memberikan, yang menginfakkan atas apa yang diberikan kepada mereka, dan hati-hati mereka takut. Mengeluarkan sesuatu hati mereka takut. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, ahum, apakah mereka yashrabun al-khamr? Apakah mereka orang-orang yang minum khamr? Kata Aisyah, sehingga mereka takut. Wa yasriqun, dan mereka-mereka yang biasa mencuri. Kenapa kok mereka takut? Kata Rasulullah, la ya binta siddiqa. La ya binta siddiqa. Tidak demikian wahai putri daripada as-siddiqa. Namun mereka, kata Rasulullah SAW, alladzina yasumun. Mereka adalah orang-orang yang puasa. Wa yusallun. Dan mereka orang-orang yang melakukan sholat. Wa yatasaddaqun. Dan mereka mengeluarkan sedekah, mengeluarkan nafkah, baik yang wajib maupun yang mustahab, tidak berhenti. Namun mereka takut, kulubuhum wajilah. Apa yang mereka takutkan? Kata Rasulullah, ya khafuna alla yataqabbal amaluhum. Mereka takut Allah tidak menerima amalan mereka. Mereka akhirnya apa? Yusari'una fil khairat. Dalam ayat ini kelanjutannya Allah jelaskan, akhirnya mereka apa? Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Terus beramal dalam keadaan mereka takut kepada Allah, amalan mereka haba'an manthura, sia-sia. Ya. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa yakin betul-betul bisa diterima. Hadza Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radwan, keumuman mereka. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Abu Darda pernah menyatakan, jika saya yakin, lain astaiqin, jika saya yakin Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minni salatan wahidah, Allah menerima dariku satu rakaat saja daripada salat, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya, kata Abu Darda. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyatakan, kunu li qabulil amal ashaddu ihtimaman minkum, jadilah kalian orang-orang yang betul-betul memperhatikan agar amalan kalian diterima dari kalian. Kemudian Ali juga membacakan firman Allah, innama yataqabbalallah minal muttaqin. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya antum ini minal muttaqin? Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk mereka. Siapa yang tahu dari kita Allah menerima amalan kita. Abadan. Makanya kita disuruh untuk apa? Yusari'una fil khairat. Mereka ini terus berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu amalan yang mana yang diterima di sisi Allah. Hati manusia tidak ada yang tahu. Hati manusia tidak ada yang tahu. Sedangkan Allah hanya menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menggunakan adatu hasr. Innama di sini disebut, dalam bahasa Arab disebut adatu hasr. Untuk membatasi hanya orang yang bertakwa saja yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beribadah kepada Allah, melakukan perintah Allah dengan dua asas, dengan dua pondasi yang penting, yaitu yang pertama mengikhlaskan amalan mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kata yang mudah, gampang diucapkan, gampang disampaikan, namun sulit pada prakteknya. Allah ketika berfirman di dalam Al-Quran, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata Al-Imam Fudhail ibn Iyadh rahimahullah, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas. Siapa yang mereka paling ikhlas amalannya? Ikhlas adalah suatu perintah Allah yang harus kita terapkan di dalam setiap ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian ayat Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Yang kedua, muwafiq lima alaihi nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Jika tidak sesuai, maka tidak akan diterima. Ini syarat qabulul amal, syarat diterimanya amalan seseorang. Maka tidak satupun dari kita yang bisa untuk menyatakan bahasanya diri kita aman. Oh, tenang saya. Siapa Anda? Sedangkan Ibrahim alaihissalam dan Ismail saja masih berdoa, minta agar amalan yang mereka lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ana dan antum sekalian, ya, derajat yang amat sangat jauh. Begitu juga nabi kita alaihi salatu wassalam masih berlomba-lomba di dalam beramal. Tidaklah satu amalan yang disyariatkan illa kita menjumpai nabi kita alaihi salatu wassalam ada pada barisan yang paling depan. Baik itu jihad, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu sedekah. Artinya barakallahu fikum, seorang panutan ini harus mencontohkan. Bukan berarti seorang panutan tidak mau beramal. Dia harus berada pada barisan yang terdepan atas apa yang dia sampaikan. Jangan hanya menyatakan ikhlas, ikhlas karena Allah di dalam beribadah. Namun kenyataannya tidak. Ala kulli hal, Nabi alaihi salatu wasallam pun juga berlomba-lomba walaupun telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk terus beramal. Naam. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami'. Allah Maha mendengar, dan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Artinya sifat ini atau nama ini keluar daripadanya sifat. Sifat As-Sama', Allah mendengar. Dan juga sifat Al-Ilm, Allah mengetahui. Yang dimana sifat ini juga dimiliki oleh manusia. Namun sekali lagi, laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak dipermisalkan dengan sesuatu apapun. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya sifat Allah adalah segala-galanya. Yang tertinggi daripada sifat-sifat yang ada. Yang tertinggi di atas makhluk-makhluknya. Tidak disamakan dengan seorang pun daripada makhluknya ataupun hambanya. Ini adalah sifat Allah. Sifat As-Sami' Maha mendengar. Jadi apapun yang kita ucapkan, sembunyi dimanapun kita, walaupun tidak ada seorang pun yang mendengar, atau mungkin kita meyakini apa yang kita ucapkan, seekor nyamuk pun tidak mendengar, namun Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Gerakan daun yang jatuh saja Allah mendengar. Apapun yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Raqibun Atid untuk mencatat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dilafadzkan dari sebuah ucapan kecuali di sana ada raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Ketika itu adalah ucapan yang baik, akan masuk kepada catatan amalan kebaikan kita. Ketika itu adalah ucapan yang jelek, maka akan masuk pada catatan kejelekan amalan kita. Jadi jangan dikira ketika antum teriak-teriak mencaci teman antum, ayyuhat talabah, di sana tidak ada yang mendengar. Jangan dikira tidak ada konsekuensinya. Ya. Maka dijaga. Lisan kita dijaga. Rasulullah SAW menyatakan, man yadhmanu li, barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lihyaihi, antara dua jenggotnya yaitu mulut, wa baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya, maka dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Namun ini amat sangat berat. Kenyataannya amat sangat berat, terutama menjaga lisan. Hendaklah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di dalam bertutur kata. Jangan sampai kita mencela teman kita, mencaci saudara kita, apalagi ustadz-ustadz antum yang ada di sini. Ya. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Alim, Maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tertutupi bagi Allah sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Allah mendengar. Allah melihat. Ya. Qala hatta yahsulu fihi an-naf'ul 'amim. Mereka berdua menambahkan doa-doa tersebut sehingga mereka mendapatkan manfaat yang lebih besar, manfaat yang sifatnya lebih umum, bukan hanya kepada mereka namun juga kepada anak keturunan mereka. Demikian keadaan orang-orang soleh, para anbiya dan rasul. Mereka bukan berbuat untuk diri mereka. Demikian juga contoh bagi kita semua. Artinya apa yang kita lakukan, jika itu sifatnya untuk kaum muslimin, maka ketahuilah itu adalah amalan yang mulia. Bahkan lebih afdal daripada sunnah-sunnah rawatib kita, lebih afdal daripada sedekah kita dan seterusnya. Ketika amalan tersebut dilakukan untuk keumuman kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah dakwah ilallah, menyerukan kepada Allah, berdakwah. Termasuk diantaranya adalah memperingatkan dari kejelekan-kejelekan manusia. Ya, ini adalah termasuk yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Maka ini lebih afdal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa da'awa li anfusihima. Naam, fadhal, dibaca, dilanjutkan. Cukup dulu, cukup. Selanjutnya, wa da'awa li anfusihima. Mereka berdoa untuk diri mereka yang pertama. Demikian seharusnya bagi seseorang. Ya. Karena Allah menyatakan qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Artinya dirinya sendiri prioritas utama untuk mendapatkan kebaikan. Wa dzurriyyatihim bil Islam, dan anak keturunannya di dalam keislaman. Sekaligus di sini qudwah bagi kita. Daripada seorang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, contoh bagi kita di dalam memperhatikan kebaikan bagi anak keturunannya. Ala ra'sihim, ya, yang terdepan daripada anak keturunan tersebut adalah anak-anak mereka. Pun juga bagi kita semua untuk memperhatikan bagaimana pendidikan untuk anak-anak kita yang terbaik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi Islam sebagaimana yang dilakukan Ibrahim, sehingga mereka memasrahkan diri mereka untuk Allah, mentauhidkan Allah. Sekian doa dibaca oleh Ibrahim alaihissalam. Di antaranya didoakan wajnubni wa bani an na'budal asnam, agar anak keturunannya dijauhkan daripada kesyirikan-kesyirikan. Begitu juga kita. Doa dibarengi dengan apa? Perbuatan. Kita juga beramal sebagai contoh bagi anak keturunan kita, kemudian juga kita mengajarkan kepada mereka. Kita sampaikan kepada mereka. Ya. Alladhi haqiqatuhu khudu'ul qalbi, yang hakikatnya daripada keislaman itu adalah hati yang tunduk, wan qiyad rabbihi, dan berserah diri kepada Rabb-nya. Al mutadhammin, yang berkonsekuensi tunduknya anggota badan. Artinya ketika hatinya menerima. Ya, seseorang ketika dikatakan waja'alna muslimaini laka, kata Ibrahim. Ibrahim berdoa, jadikan kami dua orang muslim. Sebagian qurra membaca waja'alna muslimin. Ya. Waja'alna muslimin. Beda sedikit. Kalau muslimaini dia konteksnya untuk dua orang mudhanna. Kalau muslimin jamak. Ya. Jadikan kami kaum muslimin atau jadikan kami dua orang yang berserah diri. Ini maknanya. Muslimin yaitu mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah. Dan ini hakikatnya. Karena sebagaimana kita tahu Islam, ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Islam secara umum adalah dinul anbiya. Agama para nabi semuanya adalah Islam. Dalam konteks umum, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kemudian tunduknya hati seseorang diikuti dengan anggota badan. Oleh karenanya Ibrahim ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah dilakukan. Walaupun tidak mudah membangun tersebut. Minta pertolongan dan bantuan daripada anaknya. Bahkan Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor domba. Untuk menyembelih seekor domba. Pada awalnya yang diperintahkan adalah menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Inni ara fil manami inni azbahuk, kata Ibrahim kepada anaknya. Aku melihat dalam sebuah mimpi aku menyembelihmu. Maklum bahwasanya mimpi para anbiya adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar, kata Ismail, lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah untuknya. Lalu diterapkan dengan anggota badannya. Di dalam sebuah syair dikatakan idza hallatil hidayatu qalban nashitat fil ibadatil a'dha'. Jika hidayah itu sudah melekat di dalam hati, ketika hati seseorang sudah tunduk kepada hidayah, maka anggota badan ini semangat untuk melakukan satu perbuatan yang berkonsekuensi daripada hidayah tersebut. Konsekuensinya hidayah, kita harus sholat, maka badan ini mestinya semangat. Konsekuensi hidayah, kita harus puasa, ya kita harus semangat di dalam melakukan puasa. Ya ala kulli hal, konsekuensinya adalah tunduknya badan kita dengan hati yang melekat dalam hati kita al-hidayah, melekat dalam hati kita al-khudu, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, insyaallah mungkin naktafi bihadzal qadar. Masih ada sisa pembahasan wa'arina manasikana dan seterusnya daripada doa Ibrahim alaihi salam yang hakikatnya barakallahu fikum termasuk di antara amalan yang dapat membantu kita untuk diterima amalan kita adalah doa. Adalah doa sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam di dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lalu. Rabbi ja'al hadza baladan aminan dan seterusnya. Sekian doa yang dibaca oleh Ibrahim alaihi salam yang demikian ini menggambarkan kepada kita semua bahwasanya amat sangat dahsyat pengaruh daripada doa seseorang. Karena Allah sendiri yang memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku yang akan mengabulkannya. Maka harapannya kita terus berdoa kepada Allah agar dikabulkan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan daripada amal-amal, dan dimudahkan langkah-langkah kita untuk meniti jalan hidayah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan sisa daripada pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.